Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayuhal ikhwah, sebelum kita memasuki bab baru, bab nomor 43, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan tadi sore. Siap? Siap atau belum? Baik. Agrikul Kutub. Dah? As-su'alul awal, pertanyaan pertama. Ma wajhul istidlal min qawlihi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Imran. Wajib. Yang apa? Yang terlihat. Diulangi sebab. Yang terlihat maupun yang tersembunyi. Antum kurang berapa hafalannya? Masih kurang berapa hafalan kitab tauhidnya? Kurang berapa bab? Hah? Kurang berapa bab yang belum disetorkan? 4 apa 5 apa 6? 3. Kapan mau disetorin? Hah? Besok pagi. Iya. Siapa? Mas'ulnya siapa? Kapan nanti mau setoran? Besok pagi? Baik. Barakallahu. As-su'alu tsani. Ma wajhul istidlal min حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فائس. ما شاء الله. Kurang berapa bab antum? 3. Kapan? Kapan? Apa? Selasa. Sama Ustaz siapa? Ustaz siapa? Selasa. Ya, Selasa. Ijlis. Taib. Ma wajhul istidlal min qawli min athar ibn Mas'udin radhiyallahu anhu la an ahlifa billahi kadhiba. Aditya. Aina Aditya? Bersumpah. Bersumpah dengan apa? Qala Ibnu Mas'ud apa? Qala Ibnu Mas'ud la'an brimstone. Oh, mantesan enggak bisa. Apa? Kurang berapa? Berapa? 3. Kapan merestorin? Hari apa? Senin. Sama siapa? Ustaz siapa? Siapa maksudnya? Ustaz Jumaji. Senin. Ya. Barakallahu fiik. Jadi ini belum terjawab. Athar bin Mas'ud. Farhan. Nah. Ma wajhul istidlal? Sebab nah, kurang berapa bab? Hah? Kapan? Kapan? Besok pagi sama siapa? Siapa? Ustaz siapa? Ustaz Irsyad. Besok pagi ya. Baik. Ma wajhul istidlal min hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Ini panjang ini. Tayyib. Farsha. Haramnya ya. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Tayyib. Ma wajhul istidlal min athari Ibrahim an-Nakhai. A'udhu billahi wa bika. Annahu yakrahu an yaqul a'udzu billahi wa bika. Ar-Rizal Yahya. Nah. Tayyib. Haramnya belum apa? Belum apa? Belum. Baik, antum. Kom. Dengerin. Haramnya menggandengkan. Haramnya sebab ya penyekutuan antara akhlak Allah dan makhluk. Apa? Ulangi. Dengerin baik-baik. Haramnya penyekutuan antara haramnya menggandengkan permohonan perlindungan kepada Allah dengan permohonan perlindungan kepada makhluk. Kenapa? Karena itu apa? Menunjukkan apa? Penyekutuan antara siapa? Dan makhluk. Nah. Makhluk. Karena menunjukkan jadi barakallahu fiik. Tayib, bab yang selanjutnya, ma wajhul istidlal min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bi abaikum. Muhammad Zaki. Fadhil. Wajib nama Hasan. Baik. Barakallahu fiik. Taib, yang belum selesai-selesai tadi ya, termasuk juga yang dari akhwat enggak ana sebutkan ya, masih kurang 3 sampai 4 bab, segera disetorkan kepada mas'ulnya masing-masing. Ya. Siapapun ini nanti akan bermanfaat bagi antum ayol ikhwah, bahwa ilmu itu akan sempurna ketika menggabungkan antara dua unsur. Berapa unsur? Dua. Al-hifzu wal-fahmu. Apa? Al-hifzu wal-fahmu. Apa itu al-hifzu? Menghafal. Al-fahmu, memahami. Orang akan sempurna ilmunya, akan mumpuni ilmunya, kalau dia menggabungkan antara dua hal. Yang pertama dihafal, yang kedua difahami. Menghafal saja tanpa memahami enggak maksimal. Sebaliknya, memahami saja tanpa menghafal juga tidak maksimal. Kalau antum pengen mumpuni, pengen kuat, pengen awet ilmu antum, gabungkan antara dua unsur itu. Apa tadi? Menghafal dan memahami. Ana susah Ustaz menghafal. Susah itu bukan berarti mustahil. Susah itu bukan berarti mustahil. Ada seorang ulama salaf, ana lupa sekarang namanya. Beliau ditanya sama seorang muridnya, "Syekh, ana kenapa susah menghafal? Begitu menghafal cepat lupa. Apa jawaban dari syekh itu?" "Hal qara'ta khamsa mi'ati marrah?" Apa engkau sudah mengulangi apa yang pengen engkau hafal 500 kali? Berapa kali? 500 kali. Apa kata si murid? "Waman yaqwa ala hadza?" Siapa yang kuat ngulangi 500 kali? Apa kata gurunya? "Walidza la tahfazun." Makanya kalian enggak hafal. Jadi Kalau antum merasa susah menghafal, kemudian diulang, diulang, diulang sampai 500 kali, kira-kira hafal enggak? Ngelindurnya itu. Babu qawli masya Allah wa syi'ta. Tahu ngelindur? Ngigo. Ngigonya saja babu qawli masya Allah wa syi'ta. 500 kali. Ya. Kita itu kurang himmah. Kurang apa? Himmah. Apa himmah? Semangat. Terlalu santai. Banyak main HP. Ya. Mentang-mentang santri pengabdian ya. Ya. Waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal seandainya waktu antum dimaksimalkan kayak ulama salaf dulu, hebat itu masya Allah. Berapa kali? 500 kali. Imran berapa kali? Hah? 500 kali. Kalau susah ngapal dan hafalannya cepat hilang. Baik. Babun jadi tayyib man yaqra al-an. Ini sesi ke-6 ya. Atau ke-5. Saqif. Ini Saqif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu qawli ma sya'allahu wa syi'ta. An kutailata anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tushrikuna taquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taquluna wal ka'bah. Fa'amarahumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idha aradu an yahlifu an yakulu ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. نعم. Bab yang akan kita pelajari hari ini temanya apa? Tema yang ke-9 apa? Ucapan yang termasuk penyimpangan dalam tauhid. Salah satunya bab ini. Dan ini sebenarnya tadi sudah kita singgung sempat, tapi ini bab khusus tentang itu. Masyaallahu wa syi'ta. Ketika ada orang mengucapkan ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Yang bermasalah apanya? Kata sambung dan. Kenapa coba tadi masih ingat enggak? Karena kata sambung dan mengesankan kesetaraan. Tadi kita kasih contoh. Dakhala Ahmadu wa Muhammadun al-masjidah. Ahmad dan Muhammad masuk ke masjid. Ketika kita gandengkan antara Ahmad dan Muhammad menggunakan kata sambung dan, maka orang yang mendengar akan memahami apa? Masuknya bersamaan. Kalau masyiahnya Allah, kehendaknya Allah, digandengkan dengan kehendak manusia menggunakan kata dan, maka itu akan mengesankan bahwa kehendak Allah setara dengan kehendak manusia. Dan itu benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena kehendak Allah, manakala dia berkehendak, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, cuma tinggal mengucapkan kun, jadi, maka akan terjadi. Kalau manusia kun, apa? Sisa tiga bab. Kun. Ya enggak masuk-masuk, walaupun sudah apa? Kun, kun. Karena itu manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu detik, bahkan setengah detik, bisa. Ya. Sesuatu yang sempurna, yaitu kehendak Allah, disetarakan dengan sesuatu yang penuh dengan kekurangan, yaitu kehendak manusia. Tidak boleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Hadisnya dari Qutailah radhiyallahu anhu anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Kisahnya ada seorang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang Yahudi itu datang untuk mengkritik umat Islam. Apa kata orang Yahudi itu? Innakum tusyrikun. Kalian itu umat Islam, kok berbuat syirik? Wah, orang Yahudi ini kok berani banget ngeritik umat Islam dan langsung kepada siapa? Rasulullah SAW. Tapi orang Yahudi ini mengkritik menggunakan argumen. Bawa fakta dia, bawa bukti. Taquluna masya Allah wa syi'ta. Kalian itu biasa mengucapkan masya Allah wa syi'ta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Rasul, ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taquluna, dan juga sebagian dari kalian mengucapkan wal Ka'bah. Apa wal Ka'bah? Demi Ka'bah. Ternyata kritik dari orang Yahudi ini diterima oleh Nabi SAW. Kenapa diterima? Kenapa diterima? Karena benar. Karena benar. Walaupun itu datangnya dari non-muslim, dari orang kafir, ketika kritik itu benar, maka diterima oleh Nabi SAW. Buktinya diterima apa? Fa'amarohun nabiyya. Fa'amarohumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, idza aradu an yahlifu, an yakulu. Ketika mereka bersumpah, supaya diganti bukan wal Ka'bah, tapi diganti dengan apa? Warabbil Ka'bah. Apa warabbil Ka'bah? Demi Tuhannya Ka'bah. Bukan Ka'bahnya berarti. Apanya? Tuhannya Ka'bah. Terus, wa an yaqulu, dan juga para sahabat disuruh mengganti ucapan masya Allahu wa syi'ta dengan masya Allahu thumma syi'ta. Yang diganti apanya? Wawunya diganti dengan thumma. Takwa apa artinya summa? Summa artinya apa? Kemudian. Apa bedanya antara kemudian dengan wa? Dengan dan? Kalau dan tadi menunjukkan kesetaraan. Kalau kemudian artinya yang pertama disebutkan dia yang duluan. Yang kedua yang belakangan. Dakhala Ahmadu al-masjidah thumma Muhammadun. Yang masuk duluan siapa? Ahmad. Muhammad belakangan. Itu fungsinya mengganti dengan thumma. Ketika kita katakan masya Allah thumma syi'ta, ini dengan kehendak Allah, kemudian kehendakmu, artinya yang pokok, yang primer, itu kehendaknya siapa? Allah. Kehendak manusia ngikut karena dia ditaruh di setelah kata kemudian. Fahimtum? Fahimtum? Maka apa wajhul istidlalnya? Ucapan semua dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Ucapan semua dengan kehendak Allah dan kehendakmu adalah kesyirikan. Ucapan semua dengan kehendak Allah dan kehendakmu adalah kesyirikan. Apa? Diulangi. Masya Allah, barakallahu fiik. Kenapa syirik? Kenapa syirik? Karena mengesankan apa tadi? Kesetaraan antara Allah dengan makhluknya. Tadi faedah pentingnya salah satu yang kita sampaikan bahwa masukan walaupun disampaikan oleh musuh, kalau memang benar harus diapakan? Diterima. Apalagi kalau bukan dari musuh. Anak baru kasih masukan kepada siapa? Anak lama. Adik kelas kasih masukan kepada kakak kelas. Jangan ditolak. Mentang-mentang senior. Ente baru masuk tahu apa. Anak itu di madrasah sudah 6 tahun. Ente baru 6 bulan. Tapi kan antum keliru. Tahu apa ente? Gak boleh kayak gitu. Ya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi jangan mentang-mentang senior. Jangan mentang-mentang sudah lama. Jangan mentang-mentang sudah kakak kelas. Kemudian dinasehati susah. Jangan. Seharusnya semakin lama di pondok, seperti padi yang semakin apa? Berisi, maka dia akan semakin merunduk. Semakin tawaduk. Semakin rendah diri apa rendah hati? Hah? Rendah hati. Semakin siap untuk menerima masukan, walaupun dari kakak, walaupun dari adik kelasnya, apalagi dari ustadznya, apalagi dari musyrifnya, apalagi dari mas'ulnya. Ini salah satu pelajaran yang diambil dari hadis barusan. Baik. Iqra 6. Wasil Thaqif. Walahu. Walahu aydan. An ibni Abbasin radiyallahu anhuma anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ma syaa Allahu wa syi'ta. Faqala aja'altani lillahi niddan. Bal ma syaa Allahu wahdahu. Nah. Walahu aydan. Walahu aydan. Liman? Lahu liman? Linnasai. Ahsanta. Walahu aydan ay linnasai. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna rajulan qala linnabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas bercerita bahwa ada seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Masyaallahu wa syi'ta." Semua tergantung kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasul. Subhanallah. Kira-kira sahabat ini ingin menyanjung Nabi atau menghina Nabi? Menyanjung Nabi. Tapi lihat respon Nabi SAW. Ketika sanjungannya itu salah, berlebihan, enggak benar, maka Nabi SAW menjawab, aja'altani lillahi nidda. apakah engkau ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah? Ini keras atau tidak? Keras. Wong orang ini datang ingin menyanjung Nabi. Maksudnya baik. Tapi ternyata respon Nabi SAW, aj'altani lillahi niddan, engkau ingin jadikan aku sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW kalau masalah tauhid itu enggak bermudah-mudahan. Enggak gampangin Nabi SAW kalau masalah tauhid. Ini bahaya, ini syirik. Maka ditegur sama Nabi SAW. Walaupun niatnya baik. Jadi niat yang baik itu tidak merubah sesuatu yang jelek jadi apa? Baik. Koruptor. Apa? Koruptor. Ketika ditanya niatnya apa? Kami ingin memberi nafkah kepada anak dan istri. Memberi nafkah kepada anak dan istri baik atau tidak? Baik. Tapi apa kemudian karena niatnya baik terus jadi korupsinya benar? Benar apa salah? Ya tetap salah walaupun niatnya baik. Haram tetap haram. Sahabat tadi niatnya ingin menyanjung Nabi. Menyanjung Nabi bagus. Menghormati Nabi SAW bagus. Tapi karena caranya menyimpang, bahkan sudah mencederai akidah, maka Nabi SAW tidak diam. Nabi tegur. Aj'altani lillahi niddan. Tapi bagusnya Nabi SAW gak cuma negur, Nabi kasih solusi. Nah ini penting, dai setelah negur kasih solusi. Ini gak boleh, terus gantinya apa? Malam Jumat, bukan kayak gitu ritualnya, terus gantinya apa? Kasih tahu, baca surat Al-Kahfi misalnya. Itu gak benar itu, ke kuburan baca ini baca itu, terus ke kuburan baca apa? Baca apa ya? Bentar ya, ana buka kitab dulu. Siapin. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Kasih solusi pengganti apa? Kalau memang ada solusinya. Memang ada solusinya. Ziarah kubur ada bacaannya. Nabi SAW setelah menegur sahabat tadi, langsung dikasih solusi. Bal, tapi ucapkan, Masya Allahu wahdah. Apa artinya wahdah? Satu-satunya. Semua dengan kehendak Allah saja. Jadi kalau ada orang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, oleh Nabi SAW disuruh diganti dengan apa? Masya Allahu wahdah. Ini semua dengan kehendak Allah saja. Dengan kehendak Allah semata. Dengan kehendak Allah satu-satunya. Tayyib. Hadis yang pertama tadi apa? Solusinya diganti dengan apa? Masya Allahu thumma syi'ta. Di sini apa? Masya Allahu wahdah. Yang benar yang mana? Angkat tangan. Anda enggak pengen jawaban dari suara-suara tanpa wujud. Yang benar yang mana? Masya Allahu thumma syi'ta atau Masya Allahu wahdah? Mana yang benar? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Masya Allah. Ahsan tabarakallah. Karena dua-duanya perkataan Nabi. Bagus, benar. Ahsan ta. Kan sama-sama hadis. Mana yang benar? Yang benar yang mana? Ya dua-duanya, karena dua-duanya hadis. Tapi, mana yang lebih afdol? Mana coba? Masya Allahu thumma syi'ta atau Masya Allahu wahdah. Mana yang lebih afdol? Imran. Masya Allah, wahdah. Barakallahu fiik. Betul. Yang lebih afdal adalah masya Allahu wahdah. Ini lebih afdal. Kenapa? Karena di situ betul-betul kemurnian keyakinan seorang hamba bahwa ini kehendak Allah saja. Karena seandainya manusia punya kehendak dan memang punya kehendak, kehendak manusia itu pun tergantung apa? Kehendak Allah. Apa ayatnya? Wama tasha'una illa ayyasha Allah. Akhirnya, wama tasha'una illa ayyasha Allah. Kalian tidak akan mungkin berkehendak tanpa ada kehendak dari Allah. Akhirnya ujung-ujungnya kehendak manusia juga kembalinya kepada siapa? Kehendaknya Allah. Maka di sini kata para ulama, arsyadan Nabi SAW ilal akmal. Apa al akmal? Yang lebih sempurna. Jadi Nabi di dalam hadis ini menunjukkan, mengajarkan kalimat yang lebih sempurna. Kalau di hadis yang pertama, bayanul jawaz, menjelaskan yang boleh diucapkan. Antara boleh dengan apa? Sempurna. Sehingga kalau antum disuruh milih, milih yang mana? Masya Allahu wahda. Terus kalau antum pengen mengucapkan masya Allah summa syi'ta, boleh enggak? Boleh. Misal jam'iyatut thalabah. Ya, jam'iyatut thalabah tahun ini masya Allah rapi. Ini cuma seandainya ya, jangan GR dulu. Jam'iyatut thalabah tahun ini masya Allah. Siapa roisnya? Amrullah misalnya. Tahun ini setelah dipimpin oleh Amrullah rapi banget jumiah tolabah. Kalau antum ingin menyampaikan seperti itu, maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, ini semua dengan bantuan Allah saja. Tapi kalau antum ingin menghargai siapa? Amrullah. Maka antum katakan, masya Allah, thumma sya'a amrullah. Tapi itu enggak terlalu afdol. Yang lebih afdol adalah, masya Allahu wahda. Taib, uktubu. Larangan menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak manusia, larangan menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak manusia, menggunakan kata sambung dan. Menggunakan kata sambung dan. Sebab hal itu, sebab hal itu berkonsekuensi. Berkonsekuensi menyekutukan, menyekutukan dan menyetarakan Allah dengan makhluknya. Sebab hal itu berkonsekuensi. Konsekuensi menyekutukan dan menyetarakan Allah dengan makhluknya. Anda ulangi dari awal yang ketinggalan-ketinggalan. Larangan menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak manusia menggunakan kata sambung dan. Sebab hal itu berkonsekuensi menyekutukan dan menyetarakan Allah dengan makhluknya. Ukasyah BW. Mana Ukasyah BW? Bin Wahyudi. Mana? Coba diulang. Yang keras, larangan. Konsekuensi menyekutukan dan barakallahu fik. Taib, dalil yang terakhir Iqra Akram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa farallahu lahu wa li walidayhi wa li jami'il muslimin wa li ibni majah an-nitufaili radhiyallahu anhu akhi Aisyah radhiyallahu anha li ummiha qala ra'aituka anni ataitu 'ala nafarin minal yahud qultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzair ibnullah qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun ma syaa Allah wa syaa Muhammad thumma marartu bi nafarin minan nasara faqultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al masih ibnullah qalu wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun ma syaa Allah wa syaa Muhammad falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu qala hal akhbarta biha ahadan qultu na'am qala fa hamidallah wa athna alaihi thumma qala amma ba'd fa inna tufailan ra'a ru'ya akhbaru biha man akhbaru minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadha wa kadha an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu masyaallahu wahdah barakallahu fik. Ini hadisnya agak panjang, ana ceritakan ya. Wa ibni majah anit tufail akhi aisyata li ummiha. Ini jadi seorang sahabat namanya At-Tufail, ini masih saudara seibu dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tufail cerita, ra'aitu di sini maksudnya apa? Mimpi. Maksudnya mimpi. Bukan ro'a itu ngelihat, tapi maksudnya ngelihat di mimpi. Aku bermimpi, ka'anni ataitu 'ala nafarin minal yahud. Di dalam mimpi itu aku ketemu sama sekelompok orang Yahudi. Fakultu innakum la antumul qaum law annakum taquluna Uzair ibn Allah. Kata Tufail sama orang-orang Yahudi tadi, kalian itu sebenarnya kaum yang hebat. Kalian itu kaum yang baik sebenarnya. Cuman sayangnya kalian itu mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ternyata orang Yahudi jawab, wa innakum la antumul qaum, kalian umat Islam juga sebenarnya umat yang hebat. Laula annakum taquluna masyaallah wa syaa Muhammad. Cuman sayangnya kalian juga sering ngomong masyaallah wa syaa Muhammad, saling apa? Saling mengkritik. Dan kritiknya benar. Tufail mengkritik orang Yahudi benar, karena Uzair, karena orang Yahudi juga mengatakan Uzair adalah anak Allah dan itu adalah kesyirikan. Orang Yahudi mengkritik umat Islam juga kritiknya benar, karena umat Islam sebagian mengucapkan kalimat tersebut dan itu kalimat syirik. Sudah selesai. Tsumma marartu bi nafarin minan nasara. Setelah itu Tufail ketemu sama orang Nasara. Sekelompok orang Nasara. Faqultu innakum la antumul qaum law annakum taquluna al-masih ibnullah. Sekata Tufail, kalian wahai umat Nasara itu sebenarnya umat yang bagus, yang hebat. Sayangnya kalian itu mengatakan Isa anak Allah dan itu syirik. Ternyata orang Nasara juga balas sama Tufail. Wa innakum la antumul qaum law annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Cuman sayangnya kalian juga sering mengucapkan masya Allah wa syaa Muhammad. Sama-sama kalian juga ada yang berbuat syirik. Falamma asbahtu, di pagi harinya setelah bangun, akhbartu biha man akhbartu. Aku ceritakan isi mimpiku kepada sebagian orang. Beberapa orang saya ceritai. Setelah cerita kepada beberapa orang, Tufail menemui Nabi SAW. Tsumma ataitu Nabi SAW fa akhbartuhu. Aku datang menemui Nabi SAW terus cerita sama Nabi. Wahai Nabi, semalam aku mimpi gini dan gitu. Apa pertanyaan Nabi? Hal akhbarta biha ahadan? Apakah engkau sudah menceritakan isi mimpimu kepada orang lain? Qultu na'am, iya. Maka Nabi SAW pun bergegas. Fahamidallah wa athna alih. Mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW memulai wejangannya dengan memuji Allah. Dan menyanjung Allah. Thumma qala, kemudian beliau berkata, amma ba'du. Fa inna tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum. Tufail semalam mimpi dan sudah cerita kepada sebagian dari kalian. Wa innakum qultum kalimatan. Dan dahulu kalian biasa mengucapkan sebuah kalimat, kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Sebenarnya saya itu sudah pengin untuk melarang kalian mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa kok enggak dilarang wahai Nabi? Di dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Nabi SAW tidak langsung melarang hayaan. Karena Nabi SAW malu. Kok malu? Malu karena apa? Kata para ulama, malu karena belum ada wahyu dari Allah. Nabi malu menjelaskan sesuatu yang belum dijelaskan oleh siapa? Allah. Jadi malunya bukan karena pakewuh, bukan karena tidak enaknya orang-orang yang enggak enak lah kalau anak negur nanti hubungannya jadi terganggu. Enggak. Nabi enggak enaknya itu karena belum ada wahyu. Nabi enggak berani untuk mendahului wahyu Allah. Aku sebenarnya dahulu ketika mendengar kalian mengucapkan masya Allah wa syi'ta, itu sebenarnya sudah pengen mengingkari kalian. Fala taqulu, sekarang aku sampaikan kepada kalian. Berarti sudah turun wahyu ya. Masya Allah wa sya'a Muhammad. Setelah hari ini, kalian tidak boleh lagi mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad. Walakin qulu masya Allah wahdah. Setelah ini, kalau kalian ingin mengucapkan kalimat yang semisal dengan itu, maka ucapkanlah masya Allah wahdah. Ini al-akmal atau al-jais? Al-akmal, yang sempurna. Berarti hadis ini landasannya mimpi atau bukan? Mimpi atau bukan? Mimpi atau bukan? Mimpi. Berarti enggak apa-apa gue bikin ibadah pakai mimpi. Boleh enggak? Ada orang, antum kenapa zikirnya kok bacanya 9999 kali? Oh, ini dari guru ana. Terus guru antum dapat dari mana? Guru ana mimpi ketemu dengan seorang Syekh. Pakaiannya serba putih. Jubahnya putih. Sorbannya putih. Jenggotnya putih. Matanya ada hitamnya. Terus ngajarin supaya membaca berapa kali? 9.999 kali. Kalau membaca ini bisa ngilang, ya, nggak kelihatan. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kan sama-sama mimpi. Hah? Kok sepi? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Tufail bermimpi, kemudian mimpinya diapakan? Dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Lah mimpimu tadi 9.999 kali dibenarkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh sendiri. Oleh siapa lagi? Oleh murid-muridnya. Emang sendiri dan murid-muridnya itu dapat wahyu dari Allah? Kan enggak. Faham tuh? Kenapa mimpi ini bisa dijadikan sebagai landasan? Karena dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu termasuk sunnah. Apa? Riyah. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Qauliyah itu berarti apa? Ucapan Nabi, innamal a'malu binniyat. Fi'liyah, perbuatan Nabi. Kita ngelihat Nabi sholat, cara takbiratul ihramnya kayak gini, itu namanya fi'liyah. Taqririyah, apa taqririyah? Persetujuan dari Nabi SAW. Nah, hadis Tufail ini termasuk yang disetujui oleh Nabi SAW. Apa wajhul istidlalnya? Idem. Wajhul istidlalnya idem. Apa idem? Sama kayak yang sebelumnya. Tapi nanti besok pagi ketika anak tanya ini, jangan apa wajhul istidlalnya? Idem. Jangan. Ya, harus hafal juga. Jadi wajhul istidlal yang dalil terakhir sama dengan wajhul istidlal dalil sebelumnya. Baik. Alhamdulillah ya ikhwah, kita telah menyelesaikan bab ini. Besok adalah pertemuan terakhir kita biiznillah. Kita akan masuk bab yang ke-44. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya ikhwah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.